saat embut wai aku orang lilo endai katresnan mong tekan semene sumanding neng uripku tapi panglipo ratiku ilang datang tu sing tak tandur neng ati entek mati kesiram panas sing ati sopo wonge ora loro uga kerontoronto tresnamu jebul tresno palsu aku lilong yen tos liramu teko medot tresno timang mung deto woro lilo atiku pisah karo sliramu muko muko wae cukup tekan semene pedot tresno timbang loro ati sing tak tandur neng ati entek mati kesiram panas sing ati sopo wonge ora loro uga kerontoronto tresnomu jebul tresno palsu aku lilo yen to sliramu teko medot tresno timang mung deto woro lilo atiku pisah karo sliramu muko muko wae cukup tekan semene medo tresno timbang loro ati.